طيب بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita masih pada bab حسن اختيار العالم وتوقيره وتأدب معه وتأسي بأخلاقه قبل طلب العلم. Bab tentang memilih guru, yakni kepada siapa kita belajar dan kemudian menghormati mereka. Memilih guru sudah terjawab kemarin, dibahas oleh para ulama, yakni ahlus sunnah yang mengamalkan sunnah, alim bis sunnah yang menerapkan pada dirinya sunnah. Artinya orang yang berilmu dan beramal. Percuma belajar dari seseorang yang berilmu tapi orang itu tidak beramal, percuma. Maka hendaklah belajar dari seorang yang berilmu dan juga menerapkan ilmunya. Wa tawqiruhu wa ta'addu ma'ahu, dan kemudian juga menghormati mereka para ulama, beradab dengan baik pada mereka para ulama, dan juga mempelajari akhlak mereka dan mengikuti akhlak mereka. Qabla talabul ilmi, sebelum mencari ilmu. Sampai kita pada ucapan Sufyan Al-Thawri rahimahullah, kata beliau, ta'allamu hadzal ilm واقضموا وافرغوا عليه ولا تخلطوه بضحك ولا لعب فتجمد او فتمجده القلوب فتمجه القلوب. Kata Sufyan Ats-Tsauri, pelajarilah ilmu ini dan kemudian fokuskanlah, yakni belajarlah dengan sungguh-sungguh. Wa afrighu alaih, dan keluarkan segenap usaha kalian seluruhnya untuk cari ilmu. Ini wana waqdumu wa afrighu alaih, dan luangkan waktumu seluruhnya untuk ilmu tersebut. Wa la tughallituhu bidhahkin, dan jangan kalian campuri dengan tertawa. Jangan kalian campuri dengan tertawa. Guyon, main-main. Wala la'ib, jangan pula dengan main-main, kata Imam Tsauri rahimahullah. Fatajmud, karena dikhawatirkan kamu akan menjadi jumud, akan menjadi beku otaknya, akan menjadi bodoh. Ngerti? Ayuhat tullab, jangan banyak guyon, jangan banyak tertawa. Belajar dengan serius. Jangan sampai terulang lagi apa yang dulu pernah terjadi. Gurunya sedang belajar, sedang mengajar, gurunya sedang membacakan kitab, gurunya sedang menerangkan qala Allah wa qala Rasul, santrinya di belakang mainan kucing, ketawa-ketawa cekikikan. Ini sungguh tidak pantas di majlis-majlis ilmu, tidak pantas ada di majlis-majlis ahlu sunnah. Kalau di majlisnya ahlil bid'ah, di majlisnya orang-orang sesat, di majlisnya mereka-mereka yang na'udzubillah jauh dari ilmu, jauh dari sunnah, jauh dari Quran, jauh dari para sahabat, jauh dari salaf, maka bahkan kajian mereka semuanya isinya guyon. Kajiannya isinya hanya lelucon, tertawaan, itu mereka. Adapun ahlu sunnah belajar dengan serius ketika mengatakan Allah berfirman, ketika mengatakan Rasulullah bersabda, ketika menyatakan qala Allah qala Rasul, enggak berani main-main. Karena yang dibacakan adalah ucapan Allah. Yang dibacakan ucapan Rasul, enggak berani main-main. Kenapa demikian? Karena berarti kalau dia main-main, tertawa, guyon, berarti dia meremehkan, merendahkan ucapan Allah, menghinakan ucapan Rasulullah, dan itu azim, itu perkara besar. Perkara yang sangat besar. Qanibina a'azakumullah. Kalau dicampuri dengan dhahkin wa la'bin fatajmud. Kalau engkau campuri dengan tertawa, dengan main-main, engkau jadi jumud, kata Tsauri rahimahullah. Au fatumajjihul qulub, nanti akhirnya akan bercampur dalam hati, sikap tidak serius. Sikap tidak serius itu akan menjadi penyakit nantinya. Ini dianggap main-main, itu dianggap main-main, sholat dianggap main-main, ibadah dianggap main-main, semua perkara dianggap main-main. Kenapa? Terbiasa dari mulai di pondoknya begitu, sampai ketika sudah dewasa begitu. Kamu tadi salah, ketawa. Loh, salah kok ketawa? Kebiasaan di waktu belajarnya. Qanibin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwanul talaba rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Imam Tsauri juga, wa qala aidan, berkata juga beliau, kana yuqal awwalul ilmi as-samt wa tsani al-istima' lahu wa hifdhuhu wa tsalith al-amal bihi wa rabi' nashruhu wa ta'limuhu. Kata Sufyan Tsauri rahimahullah bahwasanya dikatakan awwalul ilmi as-samt. Awal ilmu adalah diam. Ini dikatakan oleh para ulama dengan nada yang hampir sama, bahwa kalau kamu mau belajar, itu langkah pertama adalah diam. Belajar diam. As-samt bukan hanya diam dungu, bukan. Bukan diam dalam keadaan bengong, bukan. Tapi diam mendengarkan. Makanya disebutkan dalam ucapan-ucapan para ulama yang lain, husnu as-samti, diam dan perhatikan. Sehingga dikatakan apa yang kedua, wathani al-istima'u lahu, mendengarkannya. Kemudian menghafalkannya. Diam, dengarkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Diam, dengarkan hadisnya, dengarkan ayatnya, dengarkan dalil-dalilnya. Setelah itu dihafalkan. Bagaimana mungkin kalian akan menghafalkan kalau tidak mencatat? Iya toh? Bagaimana kalian bisa menghafalkan kalau kalian tidak nulis? Kecuali punya kitabnya. Maka dibuka lagi kitabnya, dihafalkan. Kalau enggak punya kitabnya, catat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah. Awalul ilmi samad, awal ilmu pertama adalah belajar diam. Belajar serius mendengarkan ucapan. Wathani, maka yang kedua, mendengarkan dengan baik dan menghafal. Wathalithul amal bihi, yang ketiga adalah mengamalkannya, mengerjakannya. Karena ilmu Quran dan sunnah beda dengan ilmu-ilmu lain. Kalau ilmu membikin komputer, kamu gak harus bikin. Teorinya aja gak apa-apa, gak wajib toh. Atau ilmu apalagi, bikin kue, oh saya sudah pandai bikin kue, kamu sudah bikin? Belum, gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Itu ilmu-ilmu sesuatu yang duniawiyah, yang kamu kerjakan, enggak kamu kerjakan, enggak apa-apa. Terserah, mubah. Silakan. Man yurid falyaf'al wa man yurid alla yaf'al. Siapa yang suka ngerjakan, siapa yang enggak suka enggak ngerjakan, enggak masalah. Tapi kalau agama ini kita mempelajari perintah Allah, mempelajari perintah Nabi-Nya, Rasul-Nya, utusannya. Kalau perintah Allah dan Rasul-Nya, wajib dikerjakan. Berarti kalau kita mempelajari ilmu agama, qala Allah wa qala Rasul, maka wajib diamalkan. Jangan mempelajari teori syariat, apal semua, tapi dia tidak mengamalkan. Maka ini juga termasuk orang yang main-main. Main-main, untuk apa dipelajari kalau dia tidak mengamalkan? Maka wasalis al-amal bihi. Dan ancamannya sudah kita baca dalam kitab-kitab terdahulu yang sudah kita pelajari. Dalam awaiq talab sudah dibahas. Dalam ta'sil fi talab al-ilmi sudah dibahas. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Lima taquluna ma la taf'alun?" Kenapa kalian berbicara sesuatu yang kalian tidak kerjakan, kata Allah. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah atas kalian bagi mereka yang berbicara tapi tidak mengamalkan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah bagi mereka yang berbicara tentang ilmu tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Apalagi ancamannya? Apalagi teguran Allah dalam Al-Qur'an? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun, kata Allah. Kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik, teorinya hafal mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, enggak boleh. Wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupakan diri kalian sendiri. Kalian tidak menerapkannya, kalian tidak mengerjakannya. Padahal kalian baca kitab. Afala taqilun, kata Allah, apakah kalian tidak berakal? Dan masih sekian ayat, sekian hadis yang menegur mereka-mereka yang berbicara ilmu, mengajar ilmu, teori, menghafal segala macam, tapi enggak mengamalkan. Besar kemurkaan Allah pada mereka. Maka thalith al-amal bihi. Warrabi' nashruhu wa ta'limuhu. Yang keempat, menyebarkannya dan mengajarkannya. Nashruhu, menyebarkannya, wa ta'limuhu, mengajarkannya. Kenapa dijadikan yang keempat, tidak ketiga? Agar jangan kena ayat yang tadi. Agar jangan kena ayat yang tadi. Ayat tadi mengatakan lima taquluna ma la taf'alun. Atau ayat yang sebelumnya, atau ayat yang sesudahnya. Ayat-ayat di surat-surat lain yang menyatakan dengan kalimat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah menyuruh orang lain berbuat baik tapi kamu sendiri lupa terhadap dirimu? Supaya jangan terkena teguran keras ini, maka pengamalan itu yang ketiga. Penyampaian pada orang lain yang keempat. Kamu kerjakan dulu, baru ngajarkan orang lain. Kamu terapkan pada dirimu, baru kamu mengajarkan pada orang lain. Warrabi' nashruhu, maka yang keempat baru menyebarkannya. Wa ta'limuhu, mengajarkannya. Demikian dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Sebagaimana dinukil dalam kitab yang terdahulu, yaitu dalam Hilyah. Dan juga dalam kitab yang sebelumnya. Qanibina a'azukumullah. Dikatakan oleh Lais bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Imam Lais bin Sa'ad. Dia berkata li ashabil hadith. Berkata kepada para ashabul hadith. Para pencari-pencari hadith. Atau para tulabul ilm. Apa kata beliau? Kata Lais bin Sa'ad. Ta'allamul hilm qabla al-ilm. Pertama dengan ha, hilm. Kedua dengan ain, ilm. Ta'allamul hilm qabla al-ilm. Pelajarilah hilm, kelembutan, adab, akhlak sebelum al-ilm, sebelum ilmu. Yani jadilah engkau orang yang baik, berakhlak baik, berbuat baik, baru kamu belajar ilmu. Kalau dalam keadaan tidak mempelajari hilm, tidak punya hilm, kemudian dia belajar ilmu, bahaya. Bahaya. Apa bahayanya? Dia akan putar balikan ilmunya, dia akan menjual ilmu yang dia ketahui. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Dia akan mencari dunia dengan ilmunya. Memutar balikan ayat, memutar balikan hadis, dia begini, dia begitu, dia bikin makar, hilah, segala macam. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. sombong dengan ilmunya. Kenapa? Karena enggak punya al-hilm, enggak punya kelembutan. Qala Khalid ibn Safwan rahimahullahu taala, "Idza ra'aita muhaddithan yuhaddith hadithan qad sami'tahu aw yukhbir khabaran qad 'alimtahu fala tusyarikuhu fihi hirsan 'ala an tu'lima man hadaraka annaka qad 'alimtahu fa inna dhalika khiffah hattah wa su'u adab." Kata Khalid bin Safwan, kalau engkau melihat muhaddisan, seorang muhaddis menyampaikan hadis, qad sami'tahu, hadis yang kau telah ketahui, au yukhbiruka khabaran, atau menghabarkan kepadamu khabar, qad 'alimtahu, yang engkau sudah tahu berita itu, fala tusyarikuhu fi, maka engkau jangan ikut berbicara padanya. Hirsan 'ala an tu'lima man hadarak, jangan kamu ikut bicara karena semangat untuk menunjukkan bahwa kamu sudah tahu. Jangan kamu ikut bicara karena semangat an tu'lima, ingin memberitahu man hadaraka, ingin memberitahu orang-orang yang hadir bahwa engkau qad 'alimtahu, bahwa engkau sudah mengetahui. Jangan. Ini orang bicara satu hadis atau menyampaikan satu berita, kamu sudah tahu hadisnya, kamu sudah tahu beritanya, jangan ikut bicara. Oh gini kan, gitu kan, gitu kan, nah, saya tahu. Gak usah, diam, dengarkan yang baik-baik. Ini namanya husnul istima'. Faedahnya pertama, kamu mendengarnya dua kali, pernah mendengar, mendengar lagi, kamu tambah hafal. Itu faedah, dengarkan. Faedah kedua, ngoreksi hafalanmu. Kamu sudah tahu kemarin seperti ini. Coba disampaikan sama si fulan, sama atau tidak sama? Kalau tidak sama, ditanyakan. Jangan-jangan kamu lupa. Atau dia yang keliru. Yang ketiga, faedahnya adalah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebagai pengingat, kamu sudah tahu, tapi diingatkan lagi. Apa jeleknya? Enggak ada jeleknya. Maka jangan sombong, jangan kemudian kamu ikut bicara hirsan, karena semangat antuk lima man hadarak, semangat ingin memberitahu orang-orang bahwa saya sudah tahu. Ini habis ini loh, bisik-bisik ke temannya. Ini kalau habis ini loh. Gurunya sedang berbicara, di bawah, di belakang kecuis-kecuis-kecuis bicara, bisik-bisik. Selidik punya selidik, kamu ngapain bicara di belakang? Enggak Ustaz. Ternyata apa? Ini anak yang baru, ini anak yang sudah gak naik kelas. Bodoh sesungguhnya gak naik kelas. Cuma gaya. Tahu dia apa yang disampaikan ustaznya. Ini nanti gini loh, ini riwayatnya ini riwayatnya itu. Saya tahu. Akhirnya kamu mengganggu temanmu. Dan kamu merusak majelis. Bahkan bisa jadi semangat ustaznya berhenti. Kamu gak bisa diam. Keluar ustaznya, gak jadi ngajar. Sebagian beberapa ulama seperti Al-A'mash rahimahullah, kalau mendengarkan sesuatu orang bicara atau suatu suara-suara orang bergerak, berhenti dia, pulang. Gak jadi nyampaikan hadis. Sehingga kalau sudah di majelis beliau, diam semua. Gak ada yang berani bergerak. Takut gurunya gak jadi menyampaikan ilmu. Qul inna a'udzubikumullah, maka kalau ada yang seperti tadi, ada orang yang hirsan 'ala an tu'lima man hadaraka annaka qad 'alimtahu, ada orang yang semangat ingin memberitahu bahwa dia sudah tahu kepada teman-temannya, saya sudah ngerti ini hadisnya. Ini merusak majelis. Dan itu min khiffah atau min su'il adab. Khiffah itu kerendahan, kelemahan. Hetoh juga sama. Suatu kejelekan perangai. Wasu'u adab. Dan akhlak yang jelek. Itu akhlak yang jelek. Kata seorang ulama, aku pernah datang oleh seseorang. Kemudian dia menyampaikan hadis. Dia mendengarkan sampai selesai. Jazakallah khair. Dan dia berkata pada muridnya, tahu kamu, hadis yang disampaikan itu aku sudah mendengarnya sebelum dia lahir. Aku sudah mendengarnya sebelum dia lahir. Ini Syekh Kebir dan ini orang dalam keadaan masih muda menyampaikan hadis. Didengarkan dengan baik-baik. Dan terima kasih. Jazakallah khair. Walaupun sungguhnya dia sudah tahu, sudah hafal sebelum anak ini lahir. Ini adabnya para ulama, akhlaknya para ulama. Qanifirina azakumullah. Maka apalagi kita tentunya, kalau para ulama saja seperti itu tidak sombong. Kalau kita mau sombong, kita punya apa? Kita punya apa untuk sombong? Dikatakan dalam hadis-hadis kemarin, dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab, dibawakan satu riwayat tentang sombong yang paling jelek. Apa itu? Man yadhkur? Al-faqir yatanakhab. Atau dikatakan dalam hadisnya bukan seperti itu. Dikatakan yatakabbar. Al-faqir yatakabbar. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Miskin sombong. Itu yang paling jelek. Orang kaya sombong jelek. Orang miskin sombong lebih jelek lagi. Kenapa? Karena faktor pendorong untuk sombongnya enggak ada. Dia enggak punya apa-apa kok sombong. Demikian pula kalau dia punya ilmu sombong jelek. Apalagi yang enggak punya ilmu sombong. Baru belajar berapa tahun saja kemudian yata'ala 'alal ulama. Yatakabbar 'alal ulama. Sombong di hadapan para ulama seakan-akan sama. Syekh fulan sama saya itu saudara, anu seimbang ilmunya. Beda-beda tipis. Astagfirullahaladzim. Khun ibn a'azakumullah. Maka inilah yang sombong yang lebih jelek. Karena dia fakir dalam masalah ilmu. Fakir dalam masalah ilmu. Tetapi ia takabbar. Tetapi sombong dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu apa-apa. Berkata Al-Hajjaj ibn Arta'ah rahimahullah. Inna ahadakum ila adabin hasan ahwaj minhu ila khamsina haditha. Kata Hajjaj bin Arta'ah rahimahullah. Sesungguhnya salah seorang kalian kepada adab yang baik. Ahwaj. Kepada akhlak yang baik dia lebih butuh. Ya ini lebih butuh kepada adab yang baik. Daripada 50 hadis. Ini 50 hadis. Ini adab yang baik. Mana yang lebih dia butuhkan? Dikatakan sesungguhnya salah seorang kalian lebih butuh untuk mendapatkan satu adab yang baik daripada 50 hadis. Untuk apa disampaikan 50 hadis kepadanya kalau adabnya masih jelek? Untuk apa disampaikan kepadanya sekian banyak hadis kalau dia tidak memiliki adab yang baik? Untuk apa? Dia lebih butuh pada adab yang baik daripada 50 hadis. Kalau sudah dia mendapatkan adab yang baik, otomatis dia mendapatkan satu hadis pun langsung diamalkan. Dia mendengarkan dua hadis langsung dikerjakan. Dan dia tahu bagaimana adab seorang thalabul ilmi. Maka dia akan mudah mendapatkan ilmu. Khana ibn a'azakumullah. Maka kalau ditanya ayyuhuma aqdam. Atau ayyuhuma apa yang lebih dulu dari dua perkara. Al-ilmu wal-hilm. Al-adab wal-ilm. Mana yang lebih duluan? Ayyuhuma yuqaddam. Nah, sudah dibahas tadi. Yang lebih dulu akhlak yang baik, adab yang baik. Sehingga masa-masa awal, masa-masa ibtidaiyah, masa-masa pemula sampai mutawassithah ini harus porsi adabnya itu bukan hanya hafalan dan tulisan, bukan hanya ulangan, praktek. Sehingga ketika sudah mulai beranjak dewasa, masuk ke aliyah atau masuk kepada para ulama dalam keadaan punya adab yang baik. Adab talibul ilm, adab seorang pencari ilmu. Khana bin a'azakumullah. Istilah seseorang kalau pondok ini bukan bengkel, tetapi pondok ini menjadikan orang yang baik jadi punya ilmu. Paham? Apa bedanya bengkel dengan pondok? Kalau bengkel itu yang masuk semua mobil-mobil rusak, iya kan? Untuk diperbaiki. Kalau pondok pesantren itu bukan bengkel, bukan kentong magic, bukan mobil-mobil rusak dimasukkan, anak-anak rusak dimasukkan untuk diperbaiki, bukan. Maaf, itu keliru. Itu rumah sakit dan itu SLB, sekolah luar biasa, itu mungkin. Mungkin dikatakan sebagai bengkel. Tetapi kalau pondok pesantren itu menjadikan orang yang baik, agar punya ilmu. Orang baik kalau enggak punya ilmu, kasihan dia. Niat baik jadi salah, niat baik keliru. Sehingga orang-orang baik diajarkan bagaimana ilmunya. Nih, akhlak yang baik menurut Islam begini. Sehingga kalau sampai ada sesuatu yang ternyata memang harus kentong magic, ya jangan di sini. Keluarkan saja. Minggir kamu, minggir kamu, minggir kamu. Kenapa? Sudah. Tidak layak untuk dikasih ilmu. Tidak layak untuk dikasih ilmu. Kenapa? Al-hilm qabla al-ilm. Adab yang baik dulu baru ilmu. Dididik adab, dididik adab, dididik adab. Kalau ada perubahan ini bagus. Ini bahan yang baik untuk dikasih ilmu setelah itu. Tetapi kalau dikasih adab, kasih adab, kasih adab dalam keadaan tidak menjadi baik, berarti ini sesuatu yang istilahnya busung kalau bahasa mereka. Tahu busung? Merconnya enggak meledak itu. Sumut enggak meledak. Sumut enggak, buang, ngapain? Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan maka kalian lebih membutuhkan adab daripada 50 hadis. Bab berikutnya, istighlalus salaf lil waqti fi mudarasatil ilmi. Bab berikutnya adalah bagaimana para salafus saleh memanfaatkan waktu untuk mempelajari ilmu. Judulnya bagaimana salafus saleh memanfaatkan waktu dalam mencari ilmu. Pertama dibacakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Tirmidzi. Ni'matani maghbunun fihima kithirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Hadis yang pertama dibawakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan yang maghbunun fihima kithirun minan nas, yang kebanyakan manusia lalai dari kedua kenikmatan itu, tidak sadar kalau dia punya dua kenikmatan, yaitu as-sihhatu wal farag, kesehatan dan kesempatan. Orang sehat, orang punya kesempatan, seringkali tidak sadar kalau itu nikmat. Kenapa tidak sadar kalau itu nikmat? Apa buktinya? Kalau kebanyakan mereka tidak sadar mereka punya kenikmatan, buktinya mereka kalau sakit baru mikir, iya ya kemarin itu saya sehat, kenapa saya gak ngerjakan ini, kenapa gak pelajari itu, gak hafalkan itu. Sama seperti kesempatan, ketika ada kesempatan tidak merasa dia punya nikmat. Tapi ketika kenikmatan itu hilang, dia dalam keadaan mempelajari sulit. Kenapa? Sudah ketuaan, sudah rabun matanya mau membaca, sudah enggak jelas telinganya ketika mau mendengarkan kajian, sudah sulit untuk belajar. Kenapa saya dulu punya kesempatan waktu kecil enggak belajar? Lihat, kok baru merasakan sekarang? Iya, dulu lupa kalau saya punya kesempatan besar di masa muda, punya kesempatan besar di masa-masa kanak-kanaknya, punya kesempatan besar, tapi dia lalaikan, dia buang-buang-buang-buang sampai ketika habis kesempatan itu baru sadar. Rabbirji'un. Ketika mati baru dia mengatakan Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Baru sadar kalau dia punya kesempatan dia sia-siakan. Baru sadar kalau dulu dia punya kenikmatan besar berupa al-faragh, berupa kesempatan, dia buang percuma. Khana bin a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Thullabul ilm, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat ini sering orang lalai. Maka kaum muslimin, ahli sunnah, jangan melupakan dua kenikmatan ini. Mumpung sehat dan kedua mumpung punya kesempatan. Ini dua kenikmatan besar. Nanti kalau sakit sulit belajar. Nanti kalau kamu dalam keadaan sibuk, sulit belajar. Mau belajar, anaknya nangis. Karena sudah punya istri, sudah punya anak. Mau belajar lagi, gas habis, beli gas dulu. Minyak tanahnya habis, Pak, keluar. Mau ini lagi, mana uang belanjanya? Ya sebentar, sebentar, sebentar. Kerja, cari ma'isa. Terpaksa harus, itu kewajiban untuk memberi makan istri dan anak-anak. Sulit kesempatan. Kamu belum nikah, kalian dalam keadaan punya waktu yang luas seluas-luasnya. Masya Allah, di pondok lagi. Kalau di rumah mungkin masih ada kesibukan lain, bantu orang tua, disuruh ini, disuruh itu. Ini full, semuanya untuk belajar. Waktu kamu 24 jam di pondok pesantren. Masya Allah. Sayang. Jangan dibuang-buang untuk sesuatu yang sia-sia. Itu kesempatan. Dan itu ni'mah. Ni'matani maghunun fihi makasir minan nas as-sihhatu wal-faragh. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Juga Nabi bersabda dalam hadis yang kedua. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. Dan juga oleh Imam Hakim dalam musadraknya. Dan sahahahu oleh Imam Hakim disahihkan. Wa wafaqahu al-Dhahabi. Dan disepakati oleh Imam Dhahabi. Tashihnya Hakim disepakati oleh Imam Dhahabi. Dan juga dalam Musnad al-Shihab. Dan juga dalam Syu'abul Iman. Bahwasanya Nabi SAW menyatakan. Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Ambillah kesempatan pada lima perkara sebelum datang lima perkara. Apa itu? Kata Nabi, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Dan masa sehatmu sebelum sakitmu. Sebelum datang sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan kecukupanmu sebelum kamu jadi miskin. Wa faragaka qabla syughlik. Dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah lima perkara ini sebelum datangnya lima. Mumpung masih muda, manfaatkan untuk talabul ilm. Jangan sampai datang masa tua kamu belum belajar. Ketika tua, iya ya saya harus belajar. Datang dalam keadaan dituntun, susah jalannya ke masjid. Sudah pengapuran di sendi-sendinya. Sudah kena asam urat, sudah kena ini, sudah kena itu. Mau dengarkan gak jelas, kupingnya sudah gak baik. Mau baca matanya sudah rabun. Dulu ketika kamu masih muda, masih sehat, pendengaranmu, matamu masih sehat, jalan masih tegap, lari dia bisa. Kenapa enggak belajar? Kenapa enggak datangi tempat-tempat para ulama? Kenapa enggak datangi majelis-majelis ilmu? Kenapa enggak datangi mereka-mereka yang mengajarkan ilmu dengan gratis? Kenapa enggak datangi majelis-majelis ilmu tersebut? Tinggal tenagamu jalan kaki ke sana, duduk. Dengarkan dengan telingamu yang masih sehat. Catatlah dengan tanganmu yang masih kuat. Pandanglah dengan matamu yang masih. Masya Allah. Sayang. Itu semua gak dilakukan sampai datang masa tua. Ambillah kesempatan masa mudamu sebelum datang masa tua. Demikian pula sehatah qoblah sakomik. Ketika kamu masih sehat, ambil kesempatan. Jangan sampai keburu kamu sakit. Demikian pula ghinaka qoblah faqrik. Demikian ketika kamu mampu, kamu punya modalnya. Kamu punya modal untuk berangkat kepada para ulama. Kamu punya modal untuk bisa berangkat ke majelis-majelis ilmu. Kamu punya modal untuk beli kitab. Untuk beli peralatan-peralatan belajar. Kamu punya modal, Masya Allah. Ambil kesempatan untuk talabul ilmu. Qabla faqrik. Sebelum kamu bangkrut, pailit, miskin, bingung. Iya ya, kemarin tuh saya punya harta itu. Kenapa saya gak manfaatkan? Wa faragaka qabla syughlik, dan juga masa luangmu sebelum masa sibukmu. Biasanya orang itu kalau dalam keadaan belum nikah masih banyak waktu luang. Setelah nikah waktu luang itu mulai berkurang. Jadi waktu sibuk. Katanya beberapa orang, ini para beberapa ulama, ketika thalibul ilmi itu belajar seakan-akan dia mengarungi lautan. Dengan berbagai macam gelombang dan sebagainya. Ketika dia menikah, kapal itu pecah. Kamu harus mengarungi lautan tanpa kapal. Karena sulitnya. Karena sulitnya dia belajar ketika dia punya istri. Begitu punya anak, lebih parah lagi. Ini khonibidina azakumullah. Kaum muslimin insya Allah, itu gambaran betapa sulitnya kamu belajar ketika kamu sibuk. Ketika kamu dalam keadaan seumur-umur kalian ini, itu kesempatan emas untuk belajar. Sehingga jangan sampai kalian membuang-buang waktu untuk perkara-perkara yang percuma. Ada waktu kosong, gunakan untuk hafalan. Menghafal dan murojaah. Apa yang diajarkan, hafalkan. Apa yang disampaikan, diulang kembali. Dan mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Barakallahu fikum, assalatu fikum al-afiyah. Subhanakallahu bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.